الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fiddin wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala dari bab zikri al-malaikah wal iman bihim wal imani bihim, bab penyebutan tentang para malaikat dan keimanan terhadap mereka. Kata beliau melanjutkan penjelasan dari ayat-ayat yang telah kita nukilkan sebelumnya. Kata beliau, walam yara الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته إلا مرتين. Dan Rasulullah tidak melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali dua kali. Marratan ra'ahu bainas samai wal ardi. Sekali beliau melihatnya berada di antara langit dan bumi. Ini terjadi barakallahu fikum di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-21 Ramadan mendapatkan wahyu pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 3 tahun terakhir melakukan tahannus di Gua Hira, menyendiri di sana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali dalam setahun selama 1 bulan, yaitu di setiap bulan Ramadan. Maka di saat mendapatkan wahyu pertama tersebut, maka Khadijah radhiyallahu taala anha membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa yang beliau alami di sana. Dan Waraqah bin Naufal menyatakan bahwa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah an-namus, yang pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan dia berjanji jika ia mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ia diusir oleh kaumnya, dia akan menolongnya dengan sebenar-benar pertolongan dan pembelaan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amu awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dari kampung halamanku? Kata Waraqah bin Naufal, bahwa tidak ada satu orang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Dan barakallahu fikum, wahyu sempat terhenti beberapa waktu lamanya. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang tersisa dari hari-hari bulan Ramadan tersebut untuk menyempurnakan tahannus beliau di Gua Hira. Maka di saat beliau pulang pada subuh Syawal, setelah selesai dari Ramadan, tatkala beliau berada di tengah-tengah lembah, maka beliau menyatakan, Nuditu, aku dipanggil. Aku menengok ke kanan, tidak melihat apapun. Aku melihat ke kiri, walam ara syai'an. Tidak ada apapun yang aku lihat. Lihat ke depan juga tidak ada. Ke belakang pun tidak ada. Lalu aku mengangkat kepalaku ke atas. Ternyata malaikat yajlisu alal kursi bainas samai wal ar, yang ia duduk di kursi di antara langit dan bumi, malaikat yang dahulu datang kepadaku di gua Hira. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerembab jatuh karena ketakutan melihatnya atau melihat besarnya malaikat tersebut. Lantas beliau pulang ke rumah dan menyatakan kepada istrinya, zammiluni dathiruni, selimuti aku, wasubbu alayya ma'an barida, siramkan kepadaku air yang dingin. Naam, maka mereka menyelimuti aku dan menyiramkan air yang dingin. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Yang dengan itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat Al-Muddatsir, beliau resmi diangkat menjadi rasul. Kata Syekh hafizahullahu taala, lahu 600 jinah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kullu jinahin minha qad sadda al-ufuq. Masing-masing per satu sayapnya Jibril memenuhi ufuk timur dan barat. Wa marratan tsaniyah, dan kali yang kedua, ra'ahu lailatal mi'raj 'inda sidratil muntaha. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, na'am, pada malam al-mi'raj di Sidratul Muntaha. Ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Bukhari nomor 3232 dan Muslim nomor 174 dari hadis Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allah katakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha." Dan sungguh ia melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di sisi Sidratil Muntaha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, wa amma baqiyatu maji'i Jibril, adapun sisa kedatangan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah na'am dalam rupa manusia, dan kebanyakannya dalam rupa sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa al-malakul wahid, satu orang malaikat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan yang besar, memiliki kekuatan yang besar. Di antara mereka adalah Jibril, yang Allahu Azza wa Jalla berfirman tentangnya, allamahu syadidul quwa, dalam surah An-Najm ayat yang kelima. Yang mengajari Muhammad itu adalah syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang besar. Yakni yang dimaksud dengan syadidul quwa di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam sebagai malaikat pembawa wahyu. Dzu mirratin, lanjutan ayatnya, dzu mirratin fastawa. Qila, dikatakan kata Syekh bahwa al mirrah dzu mirratin, yang memiliki mirrah, tafsiran dari mirrah adalah al hay'ah al hasanah, yang memiliki bentuk dan rupa yang indah, yang bagus. Waqila, dan dikatakan pula, yang cetakannya sama dengan ana di halaman 156. Waqila al-mirrah al-quwah, kekuatan. dzu mirratin, yang memiliki kekuatan. Naam. Maka Jibril alaihi salam adalah malaikat Allah yang kuat. Yang menunjukkan atas kekuatannya adalah di antaranya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk membalik negeri kaum Nabi Lut alaihi salam, beliau malaikat Jibril alaihi salam na'am mengangkat sab'a madain, 7 kota dari negeri kaum Lut, dari 7 kota yang kota itu tentunya dipenuhi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wal mabani jami'a, dan semua bangunan-bangunan yang ada pada 7 kota tersebut. Ia menjadikan 7 kota itu dari negeri kaum Lut na'am diletakkan pada salah satu ujung sayapnya, yang didengarkan oleh para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Na'am, suara nyala dari anjing-anjing mereka dan kokok ayam-ayam mereka. Lalu kemudian malaikat Jibril qallabaha alaihim, dibalik negeri itu yang atasnya menjadi bawahnya, yang bawahnya menjadi atasnya, yang kemudian pula Allah tabaraka wa taala menurunkan hujan bebatuan dari langit. Naam, wa hadha mimma yadullu ala quwwati Jibril, ini menunjukkan tentang kekuatan yang besar yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula tatkala berteriak kabilah Samud dengan satu teriakan, na'am, atau tatkala ia berteriak terhadap kabilah Samud dengan satu teriakan barakallahu fikum yang memutuskan mencopot jantung dan na'am lambung-lambung mereka, dan mereka seluruhnya mati. Qala ta'ala, Allah katakan, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir, dalam surah Al-Qamar ayat ke-31. Inna arsalna alaihim, sesungguhnya kami mengirim kepada mereka, na'am, sayhatan wahidah, satu suara keras yang mengguntur, fakanu kahashimil muhtadir, maka mereka menjadi seperti batang-batang kering yang lapuk. Kata Syekh menyatakan, sayhatan wahidah min Jibril, satu teriakan keras dari malaikat Jibril, ahlakat ummatan azimah, membinasakan umat yang besar, seluruh mereka, na'am, kabilah Samud, Allah Subhanahu wa taala binasakan seluruhnya, na'am, dengan satu teriakan malaikat Jibril alaihi salam. Wa hadha aidan mimma yadullu ala quwwatihi, dan ini di antara yang menunjukkan tentang kekuatannya, termasuk na'am yang kita sebutkan tadi tadi pagi pada kajian Sirah Nabawiyah, bagaimana ketika Abu Jahal yang sudah berjanji pada malam harinya dan dia sudah membawa batu yang sanggup untuk dia bawa, yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, akan ia pecahkan kepada beliau dengan batu yang sanggup ia bawa, ternyata ia mundur ketakutan dan tidak mampu untuk melepaskan batu tersebut kecuali ia lemparkan. Naam, dan mereka bertanya, "Malaka ya Abul Hakam? Ada apa denganmu wahai Abul Hakam?" Dia melihat, "Naam barakallahu fikum, unta jantan yang belum pernah aku melihat. Naam, keadaan unta seperti itu. Dia ingin menerkamku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Seandainya ia mendekat, atau hadza Jibril, itu adalah Jibril yang seandainya ia mendekat kepadaku, maka ia akan menghabisinya." Ikhwani fiddin, jangankan cuma satu orang Abu Jahal. Naam. Ini satu negeri kaum Tsamud, 7 kota dari umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam, sangat mudah baginya untuk membinasakan kaum-kaum yang pengingkar kepada Allah dan para rasul-rasul Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan qauluhu ta'ala, adapun firman Allah yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari ayat pertama dalam bab ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Syekh menyatakan sebab nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Yahudi mereka mengkritik perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Dulunya kaum muslimin menunaikan salat dengan mengharap atau menghadap ke arah Baitul Maqdis di Filistina, di Palestina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah arah kiblat itu ke arah Ka'bah Al-Musharrafah di kota Makkah. Lah kaum Yahudi mengkritik perpindahan arah kiblat ini padahal mereka tahu bahwa itu adalah hak. Mereka tahu itu adalah kebenaran. Mereka sudah mendapati dalam kitab-kitab mereka, naam, di mana disifatkan tentang nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala dan para anbiya Bani Israel, Musa, Isa telah mengabarkan tentang beliau alaihi salatu wassalam, maka disifatkan dalam kitab-kitab mereka bahwa nabi itu nanti akan dirubah, akan dirubah arah kiblat dia yang tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis, nantinya akan dirubah menghadap ke arah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Mereka tahu itu hak. Naam. Tapi memang dasarnya kaum Yahudi yang selalu mengkritik, yang selalu menyalahkan. Naam. Fabarakallahu fikum. Yang seandainya memang sifat dan watak mereka seperti itu, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Naam. Bukan menghadap ke arah Ka'bah. Akhirnya pun mereka akan mengkritik dan menyalahkan Nabi. Mereka akan menyatakan, oh bukan ini Nabi yang dijanjikan kepada kami. Karena Nabi yang dijanjikan kepada kami adalah seorang Nabi yang awalnya dia menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi dia akan berpindah arah kiblat ke Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Juga akan menyalahkan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar manusia tidak punya hujjah, tidak punya alasan untuk mengkritik dan menyalahkan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala hawwalnakum ilal Ka'bah. Allah rubah, Allah palingkan ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum, tatkala dirubah al-qiblah ke Ka'bah al-Musyarrafah yang merupakan kiblatnya Ibrahim alaihi salam, yang kemudian mereka mengkritiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisatit ta'atu an tustaqbal al-masyriq wal maghrib, bukanlah hakikat ketaatan menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Bukanlah hakikat wujud kenyat ketaatan yang sebenarnya engkau barakallahu fikum, naam, salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis atau salatnya menghadap ke arah Ka'bah, bukan itu hakikat ketaatan. Akan tetapi hakikat ketaatan adalah engkau menghadap ke arah mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu hakikatnya. Kalau dulunya Allah perintahkan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, itu ketaatan di saat itu. Ketika Allah rubah ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka itu ketaatan di waktu itu. Tapi ketika sudah dirubah arahnya ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, tapi masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka itu bukan hakikat ketaatan. Nah, maka hakikat ketaatan adalah engkau menghadap ke arah mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga yang menjadi poros dan pokok permasalahannya bukan mengurusi masalah arah, tapi masalahnya adalah ketaatan kepada yang Allah perintahkan untuk menghadapkan wajah kepadanya. Sekali lagi barakallahu fikum, memang inilah wataknya kaum Yahudi. Sebagaimana yang disebutkan pula di dalam kitab Tauhid, ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka pernah bersumpah sebelum ilmunya sampai kepada mereka, sebelum datangnya teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki wahai Rasul. Juga mereka menyatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Naam. Maka barakallahu fikum, kaum Yahudi mengkritik hal tersebut dan tidak ada yang menyampaikan kritikan kecuali kaum Yahudi. Naam. Lantas kemudian Rasulullah, naam, memberikan bimbingan kepada mereka untuk mengganti sumpah mereka wal Ka'bah diganti dengan warabbul Ka'bah atau warabbil Ka'bah. Naam, demi Rabbnya Ka'bah. Hakikatnya sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori hukum asalnya adalah syirik asgar. Syirik asgar. Sebagaimana ucapan masya Allah wa sya'a fulan, masya Allah wa syi'ta, ini juga adalah syirik asgar. Kecuali kalau dikatakan masya Allahu thumma sya'a fulan. Karena kalimat thumma berarti masyiah itu mengikuti kepada masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lantas kemudian kenapa muncul? Atau muncul sebuah pertanyaan. Kenapa tidak ada yang mengingatkan kecuali datang dari kaum Yahudi? Maka dikatakan para ulama bahwa ini sebenarnya adalah ikhtibar, ujian bagi mereka. Ujian bagi mereka. Mereka bisa melihat dan mengkritik kesalahan yang sifatnya syirik asghar yang terjadi kepada kaum muslimin. Tetapi mereka lupa dan lalai atas kesyirikan akbar yang terjadi pada mereka. Istilahnya, naam, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Wa hadza ikhtibar wa imtihan. Ini ujian bagi mereka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa qawluhu ta'ala, maka firman Allah azza wa jalla, kata Syekh, walakinnal birra man amana billah. Naam, bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi ila akhiril ayah. Tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah. Yakni kata Syekh, bahwa termasuk bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghadap ke arah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menunaikan salat. Untuk menunaikan salat. Kemudian lanjutan ayatnya sebagaimana telah kita sebutkan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini disebutkan khamsata arkan min arkanil iman sitta. Disebutkan 5 rukun dari 6 rukun iman. Iman kepada Allah, yaumul akhir, para malaikat, kitab, dan para nabi. Dan syahidnya dari ayat ini yang sesuai dengan pembahasan yang sedang kita bahas adalah naam pada kalimat wal malaikah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan kepada para malaikat termasuk dari salah satu rukun iman yang 6. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada malaikat, maka sungguh dia telah menghilangkan salah satu rukun dari rukun iman, meskipun ia meyakini, mengimani semua rukun yang lainnya, tapi dia mengingkari rukun iman kepada para malaikat, atau apapun dari salah satu itu yang diingkari, meskipun yang lainnya semuanya dia imani, la yakunu musliman, maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim. Kemudian Syekh menyatakan lanjutan penjelasannya, wa qawluhu ta'ala, ini menjelaskan ayat yang dinukilkan oleh al-muallif, oleh penulis, oleh pengarang kitab Usulul Iman, yaitu firman Allah dalam surah Fussilat ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, akan turun kepada mereka para malaikat. Syekh menjelaskan, Ini kabar berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Yakni mereka mengumumkan tauhid al-uluhiyah. Nataqu bil haq, mereka mengucapkan al-haq, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Walaysal murad an-nutqu bil huruf fahasib. Namun bukan yang dimaukan semata-mata mengucapkan dengan huruf-hurufnya la ilaha illallah. Selesai sampai di situ. Tetapi yang dimaukan pada ucapan ini ketika mereka menyatakan Rabbunallah, bukan semata-mata meyakini Rabb kami Allah, sampai di situ selesai, tidak. Tapi maksudnya adalah an-nutqu bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, diamalkan oleh anggota badan. Adapun ucapan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya atau sekedar ma'rifatu ma'naha, mengenal maknanya tanpa mau mengamalkan tuntutannya, atau ya mengetahui maknanya, mengamalkan tuntutannya, tapi tidak mau dilafadzkan. Naam. Maka ini adalah keadaannya kaum musyrikin. Naam. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, tapi tidak diyakini dengan hati, maka ini imannya siapa? Imannya siapa? Kaum munafikin. Naam. Barakallahu fikum. Diyakini dengan hati, tidak diucapkan dengan lisan, tidak diamalkan pada anggota badan, tapi dia yakin. Ini imannya siapa? Imannya Abu Talib. Naam. Imannya Abu Talib. Tidak cukup, barakallahu fikum. Sehingga tuntutan itu harus terpenuhi. Maka orang-orang yang mereka menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sekali lagi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, maka Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Ini syahidnya dalam ayat ini dari bab yang sedang kita bahas. Maka malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka indal maut, di saat matinya. Wahia malaikatul maut, yaitu malaikat maut. Naam. Malaikat maut dan para pembantu dari malaikat maut. Naam. Di mana Syekh menyatakan, "Famalakul mauti ja'alallahu ma'ahu malaikatan yusa'iduna." Malaikat maut itu yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan namanya Izrail, tapi kita katakan malaikat maut. Malaikat maut itu Allah menjadikan baginya para malaikat yang membantunya. Perhatikan firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut ruh kalian. Wa qala fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 61, tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Ia diwafatkan oleh para rasul-rasul kami. Yani para malaikat-malaikat kami. Dan mereka tidak melalaikan tugas. Ayat yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat yang ketiga. Allah katakan. Tawaffahumul malaikah. Mereka diwafatkan oleh para malaikat. Terus yang mana sesungguhnya? Maka Asy-Syaikh menyatakan. Wal jam'u fi dhalika. Jama'nya. Penggabungannya adalah bahwa malaikat maut itu ma'ahu a'wanun minal malaika. Bersamanya ada pembantu-pembantu dari para malaikat yang mereka mengeluarkan ruh dari jasad. Thumma yakbiduha minhum malakul maut. Kemudian diambil oleh malaikat maut. Wa amma al-baqun fahum a'wanun lahu. Dan yang lain adalah pembantu dari malaikat maut. Tergambar pula di dalam hadisul Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis yang sangat panjang tentang proses pencabutan ruh mukmin dan munafik serta kafir. Di mana barakallahu fikum, ketika malaikat maut mengeluarkan ruh itu dari jasadnya. Ketika sudah keluar dari jasad hamba, maka ada para malaikat-malaikat Allah, jika itu ruh seorang mukmin, mereka para malaikat na'am yang sangat banyak, maddal basar sejauh mata memandang. Yang mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga dengan aroma yang menebarkan semerbak mewangi. Maka dikatakan bahwa mereka tidak membiarkan ruh itu di tangan malaikat maut tarfata ainin, sekejap mata pun, kecuali langsung mereka ambil, mereka rebut darinya dan diletakkan di kain kafan tersebut, dan mereka bawa naik ke atas langit. Tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat kecuali mereka bertanya, man hadhihir ruhut tayyibah, ruh siapa yang baik ini? Mereka menyatakan ruh fulan bin fulan, na'am, dengan menyebutkan nama terbaik yang ia miliki ketika di dunia. Minta dibukakan langit yang pertama, maka dibukakan, diiringi naik ke atas langit yang kedua, terus bertanya dengan pertanyaan yang sama sampai naik ke atas langit yang ketujuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku di illiyin, kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya ke bumi, karena dari bumi aku menciptakannya, kepada bumi dia dikembalikan, dan dari bumi dia akan dibangkitkan kembali. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini atau ayat-ayat yang disebutkan dalam bab tentang keimanan kepada para malaikat. Insyaallah ta'ala akan kita bahas esok malam di tempat yang sama. Biiznillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.